cinta ku tak bisa mengukir hati pun tak kuasa berlari dalam hidup yang tak menentu. Menggapai dunia ku kecewa, menggapai syurga pun tak kuasa merangku akan dosa lalu. Harapkan ketenangan yang datang pada jiwa sampai ku terjaga. Datang dalam kalbu sampai ku mati.